Ku mengerti betapa sulit untuk kembali dan mempercayai penipu ini sekali lagi. Pemeran utama jantung ini, baru kini ku sadari, setelah berlayar pergi, itu kamu. Ya, aku seharusnya lebih berasa, tapi malah aku mencabik lukai kau yang baik dan buat hatimu sakit meski jantung ini, baru kini ku sadari, setelah berlayar pergi, yeah. Jantung ini.